Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Bolang si bolang, amiti bocah ilang. Bolang si bolang. Halo teman-teman, namaku si bolang, amiti bocah ilang. Aku lahirnya nang aring parit, gede nang aring gubugan, juga apa embret rong tahun nang ramane maring gemidir, malah jik-jik barang disengin deleng setekan laut nang Cilacap, nyong karo ramane nyong petal nang dalan, gara-garane ramane nyong ke melu kebuang, karo jolen tunggul. Iya, soalnya ramane nyong nanwangan banget iya domongnya orang andan, tua-tua kono rusak nggone topik ini modelnya kayak ndas kebo, malah nekat dinggo akhirnya kayak gue mau. Dibuang barang-barang karo jolen tunggul. Mulane nyong akhire siki jenengane si bolang, sami di bocah idang. Teman-teman, nyong duwe bala loro cacahe. Jenenge sing pertama lumrah, sing keloro buang. Ya kan jenengane apik-apik pisan kowe. Si bolang sih batire siji lumrah, loro-lorone buang. Si lumrah hobine ngarai gendurak weh. Wong ngono critane biyunge kan duwe penyakit darah tinggi saking dhuwure. Dadi kadang-kadang muncrat liwat uyeng-uyeng. Nah, nang batine nyong, si lumrah kowe mau gendurak ke, kecokan gue nambah nih biyunge yang kedarat tinggi lagi kumat muncrat gitu uyeng-uyeng. Gue sih jenane lumrah kancane nyong kayak gue. Lah saja maning kancane nyong jenengane buang. Jenengane gitaran nang pinggir dalan. Bocah pancen mandan nakal teman-teman. Anggarana bocah arep adan nang langgar, kowe dientuk mah bae nang buang butuh langgar. Lah, barang wis adan, adane digitari. Jreng jreng jreng jreng jreng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jreng jreng jreng jreng jreng jreng jreng jreng jreng jreng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jreng jreng jreng jreng jreng jreng jreng. Jarane men kon dirungokna tambah kepenak adane. Malah kadang-kadang anggar kancane nyong lagi puji-pujian. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Si buang kancane nyong kowe mau mandan jail. Jukut taleng terus narik duit maring jamaah sing lagi badan jagong nungguni imam tekan nang langgar. Ujar-ujare sing lagi puji-pujian kowe anu kaya tukang amen bae nang jero bis dean. Wala buang, buang. Oke teman-teman, dalam acara si bolang sami di bocah idang, kali ini kita akan berjalan-jalan ke suatu tempat sing isine kutumpukan pari tok. Inggris, ya gue kondong. Nah, iya teman-teman. Eh, putra-putra, pada bubar apa orang? Pada bubar apa orang? Pada bubar apa orang? Jam pindah ke semarib ke. Dulu TV, baik, patahnya tuh tidak patahnya. Bola balik, ramane wis ngomong. Anggar wis maghrib kan, dulu TV, baik. Ada dulu bolang, baik, ya. Ada bolang, bekom, cahilang, bok. Karena pada sebanyak yang langgar. Apa berdoa meras karo kajime, ya? Kajime bisa dan drewek, puji-pujian drewek, sembahyang drewek, kok nemak mume. Karena main langgar, TV-nya patahnya. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.